Untuk isim, siapa yang menghitung? Pak Arjo. Fi'il, masdur. Huruf, Pak Udin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhal tidak dihitung tadi, nggih. Alladzina isim mausul. Ya ayyuhanya tidak pokoknya. Nggih, diterbitkan siji, lumayan. Ngetrik ya. Alladzina isim mausul, isim. Amanu fi'il, fi'il madhi. Wawunya isim, dhamir. Innama huruf itu jadi satu. Inna dan ma kalau digabung mausul apa maktur? Ingat enggak pelajaran tajwid kemarin? Mausul atau maktur? Nyambung atau dipisah ini antara inna dan ma? Nyambung. Nah, yang membedakan begitu. Kenapa beliau mengatakan begitu? Jadi kalau sudah menjadi satu, innama, aslinya kan inna dan ma. Kalau dipisah cara penulisannya, inna huruf tersendiri, ma tersendiri. Isim pastinya. Karena kan inna maksudnya pada wa mubtada khobar. Tapi kalau digabungkan menjadi satu seperti ini, penulisannya dihitung satu. Oh, bergeser berarti ini penghitungannya. Untungnya belajar. Lanjut. Jadi innama dihitung satu huruf. Tidak dihitung isim. Isimnya di al-musyrikun. Hitungnya isim. Karena inna dan ma kalau sudah ditulis menjadi satu. Menjadi satu huruf. Satu kata. Ya. Innama huruf. Al-musyrikun. Isim. Najasun. Isim. Fala fa huruf. La huruf. Yaqrabu fi'il mudhari'. Wawu isim. Al masjida isim. Al harama isim. Ba'da isim. Ami isim. Him isim dhamir isim. Hadha isim. Isim isyarah. Wa in wa huruf, in huruf, khif fi'il madhi, fi'il madhi, tum isim dhamir, ailatan isim tandanya tanwin, fasaufa fa huruf, saufa huruf, yughni fi'il, fi'il mudhari, kumu isim, Allahu isim, min huruf, fadli isim, hi isim, in huruf, sya'a fi'il madhi, inna allaha alimun hakim, inna huruf, okay. Allaha isim, alimun hakimun isim, qatilu fi'il, fi'il amr. Wawu isim, dhamir. Alladzina isim. La huruf. Yu'minuna fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Wawu isim, dhamir. Nah iya. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Billahi bi huruf. Allahi wa la bi al yaumi al akhiri wa la yuharrimuna fi'il mudhari wawunya dhamir isim wa la yuharrimuna ma isim di situ karena apa artinya ma di situ apa yang kalau yang huruf artinya apa di? Tidak. Harrama fi'il madhi. Allahu isim. Wa huruf. Rasulu isim. Hu isim. Wala wa. La huruf. Yadinuna fi'il mudhari. Wawu isim. Dina isim. Al-haqqi isim. Min alladzina isim. Utu fi'il. Fi'il mughayyaru shighah. Wawunya isim, wawu jamaah, utu. Al-kitab isim. Hatta yu'tu fi'il apa? Fi'il mudhari. Wawunya jamaah isim, dhamir. Al-jizyata isim. An yadin isim. Wa hum saghirun. Wawunya? Jangan sampai kelewatan. Wawunya? Bukan isim. Karena ini jamak mudzakkar. Wawunya tanda rofa. Wawunya tanda rofa. Dengan demikian, maka bisa disimpulkan. Jumlah isim adalah? 42. Jumlah fi'il adalah? 12. Jumlah huruf adalah? 24. Tapi 24-nya pas enggak? Pas ya, bukan geser sana, bukan geser.